cho Phật. Quả lâm nha chào em vốn quả lâm nha gia là cô yoga cha cô imaliu jiro basan shadi dam nha tung cô vayuvashiro mu mini vayuvashiro mu mini na gaji na yak maru na sori haki anu na la hum ajiron hasana ma kisi na fi hi abada ma yum ji an la ji na kolu ta ho zang lo hua la da biasa ya ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seperti yang Allah sampaikan bahwa Al-Quran diturunkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibacakan, mudah untuk dikaji, dan tentunya mudah untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Sekarang saya bersama sahabat saya, adik saya di Jepang yang saat ini dia berusia 14 tahun ya, dan ke depan ingin jadi arsitek tapi yang luar biasa, arsitek yang juga hafal Al-Quran insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita doakan lancar jadi arsiteknya, jadi ahli Quran yang baik, dan insyaallah jadi yang berkemudian mulia dan memberikan kontribusi terbaik bagi agama, bangsa, sampai kita berjumpa di akhirat nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya. Insyaallah.